hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Summa amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan dari pelajaran kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada bab yang telah lewat dari hadis Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif wa hadzal haditsul 'azimu, dan hadis yang agung ini, alladhi bayyana fihi Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu bima dha ba'athahu nabi ila ahli Yaman, fihi fawaid. Apa yang telah dijelaskan di dalam hadisnya Mu'ad radhiyallahu anhu dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ke negeri Yaman ini, fihi fawaid katsirah. Dalam hadis Mu'ad ini terdapat faidah yang sangat banyak. Awalan, faidah yang pertama dari hadis Mu'ad. Faidah yang pertama dari hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu yang pertama, wujubu ba'thid du'at ilallah. Wajibnya mengutus du'at ilallah. Wajibnya mengutus para da'i-da'i yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibnya mengutus du'at para da'i-da'i ilallah yang mengajak manusia kepada Allah ta'ala. Wa hadza min khasa'isi waliyil amr. Dan ini termasuk kekhususan-kekhususan bagi para waliul amr, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin bertanggung jawab adanya perkara ini. Barakallahu fikum. Wa yajibu ala waliil muslim amril muslimina ayab asad du'ata ilallah fi kulli makan. Wajib atas wali pemimpin kaum muslimin agar mengutus para da'i-da'i ilallah fi kulli makan, pada setiap tempat. Barakallahu fikum. Setiap tempat yang ada di sana tentunya kaum muslimin, agar mereka diajari Al-Quran wa sunnah. Kullu makanin yahtaju ila da'wah. Kata Syekh, semua tempat ini membutuhkan adanya dakwah, seruan-seruan yang mengajarkan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wa inna ala wali amril muslimin ayyab'asa ma yad'un nas ila dinillahi Azza wa Jalla. maka sesungguhnya atas wali pemimpin kaum muslimin agar mengutus orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya ibadallah? Li'anna hadha da'bun nabi. Li'anna hadha da'ban nabi wa hadyihi. Ayyab'athar rusula yad'una ilallah Azza wa Jalla. Karena ini merupakan langkahnya nabi, petunjuknya nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau mengutus ar-rusula, utusan-utusannya. Mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Abu Musa al-Ash'ari, mengutus para ulama-ulama, yad'u ilallah, yad'una ilallah, mengajak kaum muslimin, manusia kepada jalannya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, ini sesungguhnya tugas mereka. Namun bukan berarti barakallahu fikum kemudian kita tidak berupaya. Bukan berarti kita tidak berusaha. Kita sebagai para talabatul ilm, ketika diberi kesempatan untuk bisa mengajak manusia kepada tauhid was sunnah, maka lakukanlah. Apalagi penguasa mengizinkan hal tersebut. Dan di negeri ini alhamdulillah, dakwah Ahlus Sunnah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sebagian tempat masih kekurangan para duat, para mudarisin. Barakallahu fikum. Karena inilah kita seharusnya bersemangat talabatul ilm. Karena masih banyak tempat-tempat yang belum bisa menikmati apa yang kita bisa rasakan. Maka sesungguhnya ini nikmat yang besar bagi kita semua di tempat ini. Ma'asyiral muslimin, sehingga mengutus para du'at ilallah pada asalnya kekhususan mereka. Barakallahu fikum. Wa minha faidah yang kedua. Wa minha, di antara faidah penting juga dalam hadis, annahu yanbahi ayudkar lil mab'us halal mab'usi ilaih. Bahwasanya seyogyanya agar yudhkara diingatkan. Diingatkan lil mab'us, orang yang diutus, saat diutus. Barakallahu fik. Hatta yata'ahhab lahum, sehingga dia bersiap-siap, ya, mempersiapkan diri menghadapi orang yang dihadapi oleh mereka. Jadi perlu diingatkan, kamu akan berdakwah kepada suatu kaum yang akan kamu hadapi, yang kamu akan temui adalah demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Supaya persiapan, apakah orang bodoh, orang alim, apa orang awam. Wa yanziluhum manazilahum. Tujuannya apa diingatkan? Untuk persiapan. Seorang dai persiapan ilmu, modal ilmu. Wa yanziluhum manazilahum, dan mendudukkan mereka pada kedudukannya, apakah dia penguasa atau rakyat. Karena berbeda menasihati penguasa, menasihati rakyat, metodenya berbeda. Barakallahu fikum. Li'alla ya'tihim ala hirrah, agar supaya orang yang diutus tidak datang menemui suatu kaum ala hirrah, dalam keadaan dia itu tidak tersangka-sangka menghadapi kondisi. Hirrah, kondisi yang tiba-tiba tidak disangka. Begitu datang suatu kaum, ternyata yang dihadapi orang-orang pinter, sementara dirinya belum mampu menghadapi. Akhirnya apa? Al-haq terkalahkan. Jangan sampai ala hirrah, ya. Fayuriduna alaihi minasyubuhat ma yang qati' bihi. Maka mereka akan mendatangkan subhat-subhat, ya. Seharusnya kamu yang mematahkan subhat, mereka justru mendatangkan subhat-subhat, ma yang qati' bihi, yang tidak mampu dikalahkan. Syubhatnya sangat kuat, sementara modal kita sedikit. Akhirnya kerancuan syubhat yang seharus dikalahkan tidak terkalahkan. Wa yakunu fi hadza madarratun 'azimah 'ala da'wah. Jadilah kondisi seperti ini madarrah, bahaya yang besar bagi dakwah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh mengingatkan bayan bahi ala da'i. Seyogyanya seorang da'i ilallah ayakuna ala uhbah, agar dia ala uhbah, di atas persiapan. Uhbah yakni persiapan. Wa istidad, dan bekal yang cukup. Uddah, istidad, ay uddah, bekal. Bekalnya da'i yang pertama adalah tentunya ilmu, ya. Dan ini bekal yang akan dia berikan kepada manusia. Isti'dad lima yulqiyahu ilaihi almad'un hatta la yatihi al-amr ala ghirrah. Bekal apa yang akan disampaikan kepada mad'un, orang-orang yang dia ajak ke jalan Allah, sehingga dia tidak datangi al-amr ala ghirrah. Ghirrah tadi dalam keadaan spontan, yang kondisi yang spontan, betul-betul sudah dipersiapkan kondisinya. Fayujizu wa yang qati', karena dia menghadapi urusan yang tidak siap-siap, fayujiz, dia lemah. Wa yang qati', dan terkalahkan. Wa hina idin yakunu bidzalik dararun 'ala dakwah, maka pada saat itu akan menjadi darar, bahaya-bahaya bagi dakwah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sehingga ahlus sunnah betul-betul dia belajar dan berusaha membekali dirinya, diamalkan. Setelah dia mampu dan mantap dan kokoh, dia berusaha untuk mendakwahkan al-haq kepada manusia. Yang ketiga, faidah yang ketiga, barakallahu fik, wa minha awwalu ma yadu ilaihi an-nas syahadatu Allah, asyhadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan, wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga, bahwa awalama yud'a ilaihi nas, pertama yang diajak oleh seorang da'i ilallah, yang dia ajak manusia adalah syahadat, persaksian la ilaha illallah. Yang pertama diajak oleh seorang da'i kepada manusia adalah syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang pertama. Wa dhalika qabla kulli syai', dan itu qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu yang dia ajak. Dia akan mengajak manusia untuk sholat, zakat, puasa, haji. Sebelum segala perkara yang dia ajak, maka yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. La taqulil kufar, jangan kau katakan yang pertama kepada orang kafir, mathalan idza ataita litad'uhum, apabila kamu datang menemui mereka, mengajak mereka ke jalan Allah, utrukul khamra, tinggalkan khomer. Kamu datang ke negeri orang kafir, dan di sana yang dislogankan dakwah yang pertama, tinggalkan khomer. Haram, khomer itu haram. Jangan itu dulu. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Walaupun khomer juga haram. Wa utruku zina, tinggalkan zina. Walaupun zina juga haram. Utrukur riba, tinggalkan riba, padahal belum mengajak kepada tauhid. Hadza ghalat, hadza ghalat, ini adalah kesalahan dalam berdakwah. Hadza ghalat, ini kesalahan dalam berdakwah. Asil, al-asla awalan asili, artinya asil, buatlah pondasi yang pertama dari yang pertama, tauhid. Asilil asla awalan, jadikan pondasi yang pertama yang kamu ajak syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Summa farra' al-furu'a, kemudian ajak kepada cabang dari cabang-cabang, ya. Jadikan cabang dari cabang-cabang. Setelah itu ajak manusia kepada cabang dari ajaran yang diajarkan oleh Islam. Barakallahu fikum. Dan ini adalah manhaj, metode dakwah seluruh nabi dan rasul. Maksudnya seluruh nabi dan rasul itu mengajak yang pertama adalah tauhid. Seperti Allah kisahkan tentang kaum Madian, wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Dalam surat Hud 84. Dalil yang menunjukkan bahwa seluruh rasul manhaj yang pertama yang diajak adalah tauhid. Bukan melarang mereka minum khamr, berbuat zina atau makan riba, tetapi yang pertama tauhid. Kisah kaum Madian dalam surat Hud ayat 84. Wa ila Madian akhahum Syu'aiba. Kepada kaum di negeri Madian, kaumnya, saudara mereka Nabi Syu'aib. Apa kata Nabi Syu'aib? Kaum dipanggil oleh Nabi Syu'aib, malakum min ilahin ghairuh. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat yang pertama. Walaupun pada kaum Madian terdapat kerusakan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Malakum min ilahin ghairuh. Wala tanqusul miqyal wal mizan. Baru setelah itu, jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan, jangan berbuat curang dalam jual beli. Tetapi yang pertama apa? Tauhid. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah kisahkan para nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh dalam surat Al-A'raf 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha malakun min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh yang pertama didakwahkan? Ya qaumi ibudullah, hai kaumku, ibadai Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak disembah oleh kalian, hanya Allah saja. Nuh, Syu'aib, demikian pula kaum 'Ad. Wa ila 'Adin akhahum Huda, sama kaum 'Ad, nabi mereka namanya Hud. Apa yang pertama kali diajak oleh Nabi Hud kepada kaumnya, kaum 'Ad? Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Sama dalam surat Al-A'raf 65. Yang berikutnya kaum Samud. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sama. Wa ila Huda qahum saliha. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud, saudara mereka Nabi Saleh. Dakwahnya sama. Hai kaumku, ibadai Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam surat Al-A'raf 73. Berarti kesimpulannya dari ayat-ayat ini, baik dalam kisahnya Nabi Syu'aib, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua yang pertama kali diajak adalah ini. Sebagaimana manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana pula manhaj dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah ini. Yang pertama kali diserukan kepada manusia adalah tauhid, meninggalkan syirik. Barakallahu fikum. Wa awalu ma tad'u, maka yang pertama kali diajak an tad'uwa ila tauhidi wa risalat. Maka yang pertama kali kamu ajak manusia ialah ila tauhid. La ilaha illallah. Wa risalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Summa ba'da dhalik 'alaika bi baqiyati arkanid-din al-aham wal-aham. Setelah mengajak kepada dua kalimat syahadat, alaika, wajib bagi kamu. Wajib bagi kamu, baik seorang da'i, bibaqiyah, yang lain dari rukun-rukun Islam, rukun-rukun agama al-aham, fal-aham. Yang terpenting dan yang penting. Semuanya penting. Maka yang pertama setelah kalimat syahadat, adalah ini. Yang terpenting adalah, yang paling penting setelah rukun Islam syahadat, sholat. Ya, sholat. Makanya dakwah ini setelah diajarkan tauhid, diajak untuk menegakkan sholat dengan benar. Ya. Barakallahu fikum. Wa minha, dan diantara faedah berikutnya, anahu idza kana al-mad'u, bahwasanya yang ketiga atau yang keempat, anahu bahwasanya idza kana al-mad'u fahima lil khitab, apabila orang yang diajak kepada dakwah ini, fahiman, orang yang paham, lil khitab, dengan apa yang disampaikan. Misalnya fa innahu la yahtaju ila syarh, berarti tidak butuh kepada penjelasan. Fa innahu qala, maka sesungguhnya dikatakan antad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa lam yasrahha lahum. Hai kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Orang ini paham maknanya la ilaha illallah. Mengerti makna la ilaha illallah. Li'anahum ya'rifuna ma'naha, karena mereka itu mengerti maknanya. Waja' lisanuhum lisanun arabiyyin, lesannya mereka lisannya orang Arab. Berarti kalau orang Arab paham kalimat la ilaha illallah, karena mereka orang Arab, bahasa mereka bahasa Arab. Begitu keluar kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, paham maksudnya. Namun mereka sombong. Wa idza qila lahum la ilaha illallah wa mustakbirun. Buktinya mereka tahu, a inna la tariku alihatina li sya'iri majnun. Mereka paham. Hei Muhammad, apakah kami disuruh mengatakan la ilaha illallah? Mereka sombong, kata Allah. Wahum yastakbirun, dan mereka membantah, menolak, tidak mau mengucapkan, karena tahu. A inna latariku alihatina li syairin majnun. Apa kami disuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena mengikuti penyair yang gila? Lihat, berarti mereka tahu bahasa Arab. Buktinya, kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan galata, uzamanat, dan sekian banyak berhala. Saya harus mengikuti penyair gila. Berarti tahu. Barakallahu fikum. Namun mereka sombong. Mereka itu sombong dalam ayat tadi. Ini kalau mereka paham, tidak perlu penjelasan, la ilaha itu maknanya demikian, ilah itu maknanya demikian, ya. Ini kalau orang tidak paham. Kalau dia sudah paham, lam yasrah halahum. Lakin lau kunna nukhatibu bidzalik man la ya'riful makna. Nah sekarang kalau kita mengajak bicara dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, man la ya'riful makna, orang yang tidak mengerti maknanya. Apa sih la ilah? Apa sih mana ilah? Maka wajaba an nufihimahul makna. Seorang da'i wajib untuk memahamkan kepada orang ini makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipahamkan dulu. Syahidah. Apa arti syahidah? Syahidah itu bersaksi. Bersaksi berarti maknanya harus tahu. Tidak mungkin orang bersaksi karena tidak tahu. Berarti harus diilmui. Apa yang harus diilmui? Dan seterusnya. Dan banyak kitab-kitab para ulama yang alhamdulillah merinci betul penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Bisa dicari kitab-kitab para ulama. Nah, itu untuk mulai mengawali dakwah dari situ, ya. Barakallahu fikum. Li'annahu idza lam yafham al-ma'na lam yastafid min al-lafzi. Karena apabila dia tidak paham makna yang diucapkan, lam yastafid, dia tidak bisa mengambil faedah dari lafaz. Karena setiap lafaz ada maknanya. Lafaz pasti ada makna, enggak mungkin tidak ada makna. Nah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti ada maknanya. Kalau dia tidak paham, tidak bisa ambil faedah. Walihada lam yursilillahu ta'ala rasula illa bilisani qaumihi wa lughatihim. Oleh karena itu, dari sini faedah penting, hikmah dari Allah. Allah Ta'ala tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Lisan kaumnya, walughatihim, dan bahasa kaumnya. Supaya apa? Hatta yubayyina lahum, sehingga rasul bisa menjelaskan lahum kepada kaumnya. Barakallahu fik. Famathalan, sebagai contoh Syekh menggambarkan, idza kunna nukhatibu shakhsan la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Kalau kita mengajak bicara seorang yang dia tidak tahu makna la ilaha illallah, fala budda an nasrahaha lahu. Kita harus menjelaskan kepada orang itu makna kalimat tersebut. Wa naqul, kita sampaikan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha itu tidak ada ilah yang ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar. Benar-benar disembah. Illallah, hanya Allah. Berarti kullu ma'ubida min dunillah fahuwa batil. Berarti semua yang disembah dari selain Allah itu batil. Sampaikan kalimat seperti ini. Dzalika bi annallahu wal haq, karena Allah berfirman, yang demikian itu bahwa Allah lah huwa al haq, dia yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al batil, bahwa yang disembah dari selain Allah itu batil. Surat Luqman ayat 30. Berarti kalau dia punya Tuhan selain Allah, itu bukan Tuhan. Walaupun dinamakan Tuhan, kalaupun namanya Tuhan, Tuhan yang batil. Berarti kalau batil, jangan diikuti, jangan dibela, jangan disembah. Barakallahu fikum. Ini kalau dia tidak tahu maknanya, harus diterangkan. Baik, jangan sampai cuma mengucapkan la ilah, la ilah, la ilah, tidak tahu maknanya. Sebagian orang mengucapkan la ilah, loh, disingkat la ilah, la ilah, la ilah. La ilah itu artinya tidak Tuhan, berarti kamu tidak meyakini ada ilah. Harus lengkap, la ilaha illallah. Terangkan rukun dan syaratnya, diterangkan pembatal-pembatalnya, terangkan keutamaan-keutamanya kalimat ini. Dan sudah ada kitab para ulama yang khusus menjelaskan ini, antum bacakan. Itu pertama yang harus diserukan di tengah umat manusia. Jangan seperti sebagian jamaah itu tabligh, dia dakwah kemana-mana, yang pertama oleh sholat. Kesyirikan tidak diingkari, tidak. Kita yang pertama kali adalah harus mengajak kepada tauhid dan mengajak manusia meninggalkan syirik. Itulah dakwah para nabi dan rasul. Kadzalika ayo, contoh yang lain juga, ketika kita mengajak manusia pada kalimat anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, la yakfi ayakulaha al-insan bilisanihi aw yasma'aha biuzunihi. Tidak cukup, ya, tidak cukup untuk sekedar seorang mengucapkan dengan lisannya atau mendengar dengan telinganya. Duna ayaf qohaha biqalbihi, tanpa dia memahami dengan hatinya. Barakallahu fikum. Fabayyana lahu ma'na anna Muhammadan Rasulullah, maka yubayyin lahu makna, dia menjelaskan, seorang da'i menjelaskan makna Muhammad Rasulullah. Fayuqal mathala Muhammadun huwa dhalika rajul alladhi ba'athahullah azza wa jalla. Syahadat ini bahwasanya Muhammad, namanya Muhammad, dia orang yang diutus oleh Allah azza wa jalla min Bani Hashim. Banyak orang namanya Muhammad, tapi Muhammad yang Allah pilih ini dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, suku termulia di muka bumi ini. Suku Quraisy, suku yang disebutkan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy. Ba'athahu liyukhrijan nas minal zulumat ila nur. Untuk apa Allah Ta'ala mengutus Muhammad SAW? Diterangkan, beliau diutus liyukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari zulumat, kegelapan-kegelapan kebodohan, ila nur, menuju cahaya hidayah ilmu. Kan orang jahiliyah mereka menyembah batu. Batu dipanggil-panggil, dimintai rezeki, batu itu tidak bisa dengar. Betul-betul orang bodoh. Terangkan oleh Rasulullah SAW agar mereka menuju cahaya hidayah ilmu. Arsalahu bilhuda, Allah utus Muhammad ini bilhuda, dengan petunjuk. Maksudnya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Wadinil haq, dan diutus dengan agama yang hak, amal soleh. Fabayana linnas kulla khair, dan Rasul ini, Muhammad ini, bayana linnas, orang yang menjelaskan kepada manusia semua kebaikan. Semua kebaikan, tidak ada suatu kebaikan sekecil apapun kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan. Ma min syai'in yuqarribukum ila jannah illa qad bayantuhu, kata beliau. Tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga illa bayantuhu, saya sudah terangkan. Wa ma yuqarribukum ila nar, tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan kalian dekat dengan neraka illa qad nahaituh, kecuali saya telah larang atas kalian. Berarti sudah lengkap. Terangkanlah hal ini kepada manusia. Kalau sudah lengkap, tidak usah menambah-nambah. Da'ahum ilaih, da'ahum, beliau mengajak manusia ilaih kepadanya. Wa bayyanahum kulla syarrin wa hadzarahum minhu, dan Muhammad SAW telah menjelaskan kepada manusia kulla syarr, semua kejelekan. Wa hadzarahum, dan telah mentahdir. Mentahdir artinya mengingatkan, manusia dari kejelekan itu. Barakallahu fikum. Wa huwa Rasulullah, itulah utusan Allah. Alladhi yajibu an yusaddiqa fima akhbar wa yuta' fima amar wa yatruka ma anhu naha wa zajar. Dialah Rasul utusan Allah yang wajib untuk yusaddaq, dibenarkan apa yang dikhabarkan, wa yuta'a, ditaati fima umir, yang diperintahkan, wa yutraq anhu ma anhu naha wa zajar, apa yang dilarang dan dicegah. Ini kalau dia tidak paham, terangkan secara rinci. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini dulu. Ada faidah-faidah yang mungkin bisa kita bacakan, semoga bisa dilanjutkan pada lain waktu. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum majlis kita selesaikan, ada pengumuman. Yang pertama, dari tim pembangunan kami dari Mahat, insyaallah pada saat ini sedang proses untuk menyelesaikan calon asrama dan tempat wudu serta kamar mandi para tolabah. Dari panitia mengharapkan kepada ikhwah untuk bisa ta'awun alal birri wa taqwa, membantu para tukang untuk apa namanya menyelesaikan pekerjaan yang kita harapkan pada hari Ahad besok bisa dilakukan pengecoran. Jadi